dalam pikirku terkurung ruang dan waktu melihat setiap kata terucap dari mulutmu berharap ada tentangku istimewa di hatimu tapi hanya dirinya yang ada dalam kalimatmu tak mungkin ada aku di antara kau dan seperti lagu-lagu cinta di dunia tolong aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu tatapmu harummu ajariku cara lupakan semua sendiri. Hey, tak mungkin ada aku di antara kau dan dia seperti lagu-lagu cinta. Tak bisa.